Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita memasuki bagian yang terakhir dari kitab Tauhid, yaitu lanjutan bab yang terakhir, bab qaulillah ta'ala wama qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matuyatun biyaminih. Mereka, yaitu orang-orang musyrik, tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, dan seluruh langit digulung dengan tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bab ini menjelaskan tentang kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga perbuatan orang-orang musyrik, perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan bentuk peremehan dan perendahan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung dan maha besar. Kita masuk pada dalil yang berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala وقال ابن جرير حدثني يونس telah menyampaikan kepada kami Yunus anba'ana ibn Wahb qala anba'ana ibn Wahb telah mengabarkan kepada kami Ibn Wahab qal dia berkata qala ibn Zaid berkata Ibn Zaid haddathani abi telah menyampaikan kepadaku bapakku qal dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mas samawati sab'u fil kursiy illa kadarahim sab'atin ulqiyat fi turs. Tidaklah langit yang tujuh itu dibandingkan dengan kursi, ini kursi seperti yang disebutkan di dalam ayat kursi, kecuali seperti tujuh ya, dirham ya, koin dirham yang dilemparkan pada turs, yaitu halaman yang luas, atau makna lain dari turs perisai. Namun yang diinginkan makna yang pertama, yaitu satu tempat yang luas. Baik. Jadi hadis ini mengabarkan bahwa perbandingan luasnya tujuh lapis langit dengan kursi Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya seperti tujuh buah koin dirham, yaitu perak yang biasa dipakai di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dilemparkan ke satu halaman yang luas. Qala, beliau juga berkata, wa qala Abu Dzar, dan berkata Abu Dzar, sahabat yang mulia radiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal kursiyu fil arsh illa kahalqatin min hadidin ulqiyat baina zahray falatin minal ard. Tidaklah kursi itu apabila dibandingkan dengan arsh kecuali hanya seperti cincin besi yang dilemparkan di tengah-tengah padang Sahara. Ya. Dilemparkan di tengah-tengah padang Sahara. Jadi sangat kecil sekali. Baik. Jadi di dalam hadis-hadis ini, di dalam dua hadis ini, dan hakikatnya satu jalan periwayatan, disebutkan tentang ukuran tiga makhluk. Yang pertama, langit yang tujuh. Yang kedua, kursi. Yang ketiga, arsy. Bagaimana perbandingannya? Langit yang tujuh ini, yang kita saksikan begitu luas, dan nanti akan datang insyaAllah penjelasan tentang besarnya langit yang tujuh dan jarak antara satu langit dengan langit yang berikutnya. Langit yang tujuh ini, apabila dibandingkan dengan kursi Allah, itu sangat kecil. Hanya seperti 7 koin dirham yang dilemparkan ke satu halaman yang luas. Kemudian kursi Allah yang begitu luas itu, apabila dibandingkan dengan arsy Allah, itu hanyalah seperti cincin besi yang dilemparkan di padang Sahara. Baik. Namun hadis ini dhaif, seperti yang dijelaskan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah Ad-Dhaifah nomor 6118. Tetapi ada hadis yang sahih dengan lafaz yang berbeda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam Kitabul Arsy, juga Al-Baihaqi dalam Al-Asma' wa Sifat, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam As-Sahihah nomor 109. Juga dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mas samawati fil kursi, mas samawati sab'u fil kursi illa kahalqatin mulqatin bi ardi falatin." Tidaklah 7 lapis langit ini dibandingkan dengan kursi Allah kecuali hanya seperti cincin yang dilemparkan di padang Sahara. Wa fadlul arsy 'ala al-kursi ka fadli tilkal falah 'ala tilkal halqah. Demikian pula besarnya arsy atas kursi seperti besarnya Sahara itu atas cincin tersebut. Ini lafaz yang sahih. Baik. Maka hadis ini menunjukkan besarnya kursi Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an di dalam ayat kursi yang dalam surat Al-Baqarah, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan lebih jelas dalam hadis ini, luasnya langit dan bumi hanya seperti cincin yang dilemparkan di padang Sahara. Jadi kecil sekali dibanding kursi Allah Subhanahu wa taala. Dan makna kursi di sini bukanlah ilmu Allah atau kekuasaan Allah, tetapi memang kursi, adanya ada namanya makhluk yang bernamanya al-kursiyu. Apa artinya? Dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, seperti dalam riwayat Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Al-Ulu, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Mukhtasar Al-Ulu mauquf kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Al-kursiyyu mawdi'ul qadamain." Kursi itu adalah tempat 2 kaki Allah Subhanahu wa taala. Wal arsyu la yuqaddaru qadrahu illa Allah, la yuqaddiru qadrahu illa Allah. Dan besarnya arsy tidak ada yang bisa memperkirakannya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi al-kursi adalah maudhi'ul qadamain. Kursi di sini yang juga disebutkan dalam ayatul kursi adalah dua tempat kaki Allah Subhanahu wa taala. Adalah makhluk yang terbesar atau sangat besar setelah al-arsh. Besarnya al-kursi ini sampai dia bisa mencakup dan meliputi langit dan bumi. Bahkan langit dan bumi hanyalah bagaikan sebuah cincin yang dilemparkan ke padang sahara yang luas apabila dibandingkan dengan al-kursi. Al-kursi yang begitu luas dan begitu besar ini ternyata juga hanya kecil apabila dibandingkan dengan arsh. Karena besarnya kursi dibandingkan dengan arsh juga hanya seperti cincin yang dilemparkan ke padang sahara yang luas. Dan arsh adalah tempat istiwa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Al-Qur'an, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang beristiwa di atas arsy. Baik. Namun ini tidak bermakna Allah Subhanahu wa taala membutuhkan arsy dan membutuhkan kursi. Arsy untuk istiwa dan kursi sebagai tempat kaki. Tidak sama sekali. Justru sebaliknya, arsy dan kursi adalah makhluk yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibayangkan seperti makhluk yang membutuhkan tempat tidurnya atau kursinya atau tempat kakinya. Tidak sama sekali. Bahkan makhluk seluruhnya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga disebutkan tentang besarnya al-kursi dalam penafsiran firman Allah, "Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah." Yang membawa arsy Allah itu ada 8 malaikat. Ada 8 malaikat. Seperti dalam Al-Quranul Karim. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam As-Sahihah nomor 151. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uzzina li an uhaddisa an malakin min malaikatillahi ta'ala min hamalatil arsy." Telah diizinkan kepadaku untuk menyebutkan tentang satu malaikat di antara malaikat-malaikat Allah yang membawa arsy. Yakni 8 malaikat tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina syahmati udunihi ila 'atiqihi masiratu 700 amin atau 700 sanatin." Jarak antara daun telinganya sampai ke bahunya itu adalah 700 tahun perjalanan. 700 tahun perjalanan. Ini satu malaikat dari 8 malaikat yang membawa arsy Allah Subhanahu wa taala. Besarnya malaikat tersebut digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara ujung telinganya sampai ke bahunya itu perjalanan 700 tahun. Ya. Maka hadis-hadis ini semuanya menunjukkan tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Li'anna 'azamatal makhluq min 'azamatil khaliq. Karena agungnya makhluk, besarnya makhluk itu tentunya berasal dari besarnya sang pencipta tersebut. Ya. kalau makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah begitu besarnya, bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Iya. Maka pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini, bahwasannya kursi lebih besar dari matahari, dari langit. Iya. Demikian pula langit dan bumi. Seperti dalam Al-Quran, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Sedangkan al-arsh lebih besar dari kursi. Pelajaran yang kedua, hadis ini menunjukkan tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan kesempurnaan kekuasaannya. Ini luar biasa. Agungnya dan besarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau makhluknya saja, besarnya sudah seperti itu. Dan semua tunduk di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi makhluk yang kecil. Mestinya tunduk dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ketetapan kauni maupun ketetapan syar'i. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu mengatur alam yang begitu luas dan begitu besar ini. Itu juga menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam mengatur alam ini, Allah tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Senantiasa seluruh makhluk berada dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk dan alam yang begitu luas ini. Baik. Hadis ini juga menunjukkan bahwasannya Al-Kursi dan Al-Arsh adalah makhluk yang bertentangan dengan perkataan. Mereka yang menafsirkan kursi itu hanya dengan kekuasaan atau ilmu Allah, itu tidak benar. Jadi kursi dan makhluk, kursi dan arsy benar-benar makhluk, bukan sebuah kata kiasan atau ibarat untuk menunjukkan kebesaran dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dalil yang berikutnya, ini dalil yang terakhir, dua dalil yang bercerita tentang luasnya langit. Namun hadis yang pertama sahih dan yang kedua da'if. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'an ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام. Jarak antara langit dunia dan langit berikutnya, yaitu langit pertama dan langit kedua, itu adalah 500 tahun perjalanan. وبين كل سماء وسماء 500 عام. Demikian pula jarak antara langit dengan langit berikutnya adalah 500 tahun perjalanan. Wabaina samai sabi'ah wal kursi 500 amin. Dan jarak antara langit yang ketujuh, langit yang paling tertinggi, dengan makhluk yang ada di atasnya, yaitu al kursi, adalah 500 tahun. Jadi kursi ini letaknya di atas langit yang ketujuh. Dan jaraknya 500 tahun perjalanan. Wa bainal kursi wal ma 500 amin. Dan jarak antara kursi dan air ada 500 tahun perjalanan. Jadi di atas kursi ada air yang jaraknya 500 tahun perjalanan. Subhanallah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal arsyu fawqal ma, sedangkan al-arsh berada di atas air tersebut. Wallahu fawqa al-arsh, dan Allah berada di atas arsh. La yakhfa alaihi syai'un min a'malikum, dan tidak ada yang tersembunyi dari Allah sedikit pun dari amalan-amalan kalian. Jadi kalau secara jarak Allah dengan makhluk itu jauh, ya, ribuan tahun perjalanan, sebab Allah berada di tempat yang paling tertinggi di atas arsh. Tetapi la yakhfa alaihi syai'un min a'malikum, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari amalan-amalan kalian. Allah senantiasa melihatnya. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi kita. Akhrajahu ibn Mahdi an Hammad ibn Salama an Asim an Rizin an Abdullah. Dikeluarkan oleh Ibn Mahdi dari Hammad bin Salama, dari Asim, dari Rizin bin Abdullah, dari Abdullah. Yani Abdullah bin Mas'ud. Warawahu binahwihi al-Mas'udi an Asim an Abi Wa'il an Abdullah. Qalahu al-Hafiz al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Qala walahu turuq. Dan juga diriwayatkan yang semisalnya oleh Al-Mas'udi dari Asim, dari Abi Wa'il, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian dikatakan oleh Al-Hafiz Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, dan beliau berkata walahu turuq, ya. Dan hadis ini memiliki jalan-jalan, artinya saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Juga disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah, dan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Mukhtasarul Ulum. Baik, ini yang sahih. Adapun hadis yang berikutnya, yang kedua, ini hadis yang terakhir dari kitab Tauhid namun dhaif. Wa 'anil Abbas ibn Abdul Muttalib, dari sahabat yang mulia Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tadruna baina as-sama'i wal ard, hal tadruna kam baina as-sama'i wal ard, apakah kalian tahu berapa ukuran atau jarak antara langit dan bumi? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam, kami mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainahuma masiratu 500 sanatin, antara keduanya jarak 500 tahun perjalanan. Wa baina kulli sama'in ila sama'in masiratu 500 sanah, dan jarak antara satu langit dengan langit berikutnya 500 tahun perjalanan. Wa kisafu kulli sama'in masiratu 500 sanatin, dan tebalnya setiap langit itu juga 500 tahun perjalanan. Wa baina as-sama'i as-sabi'ati wal arsy bahrun, dan antara langit yang ketujuh dengan arsy itu ada lautan. Baina asfalihi wa a'lahu kama baina as-sama'i wal ardh, jarak antara bawahnya lautan dan atasnya itu seperti jarak antara langit dan bumi. Wallahu fawqa dhalik, dan Allah berada di atas semua itu. La yakhfa alaihi syai'un min a'mali bani Adam, tidak ada yang tersembunyi atas Allah sesuatu pun dari amalan-amalan bani Adam. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melihatnya. Hadis ini ada lanjutannya, ya, tetapi beliau meringkas, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan yang lainnya. Hadis ini dikenal dengan istilah hadis Al-Aw'al. Al-Aw'al, karena lanjutan hadis ini menyebutkan tentang Al-Aw'al. Al-Aw'al itu jamak wa'lun, maknanya ada dua. Yang pertama Asy-Syarif, mulia. Yang kedua maknanya kambing hutan. Ya. yang makna pertama asy-syarif mulia maksudnya adalah malaikat. Tentunya ini yang diinginkan dalam hadis ini, andaikan hadis ini sahih. Yakni 8 malaikat yang disebutkan dalam hadis dengan istilah al-aw'al. Ya, makhluk-makhluk yang mulia. Ya. Dan bisa bermakna kambing hutan. Ya. Dan inilah saya sebutkan kenapa? Karena menjadi celah oleh ahlul bid'ah untuk mengkritik kitab tauhid dan syarahnya Fathul Majid, dan mereka katakan inilah akidah mereka, mengatakan Allah Subhanahu wa taala arsy-Nya dipikul oleh al-aw'al, oleh kambing-kambing hutan. Padahal maknanya di situ adalah malaikat yang mulia. Malaikat yang mulia. Walaupun begitu hadisnya dhaif sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Ad-Da'ifah nomor 1247. Baik. Namun maknanya sahih karena sudah tercakup dalam hadis yang sebelumnya yang menjelaskan tentang jarak antara langit dengan langit yang berikutnya adalah 500 tahun perjalanan. Kemudian setelah langit adalah kursi yang jaraknya 500 tahun perjalanan juga. Kemudian di atas kursi ada air yang jaraknya juga 500 tahun perjalanan. Sampai ke arsy. Ya. Namun jauhnya jarak tersebut la yakhfa alaihi syai'un min a'malikum. Tidak membuat amalan-amalan kalian itu samar sehingga tidak bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama sekali. Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Dari atas 7 lapis langit. Dari atas kursi, air dan arsy. Allah Maha mendengar, Maha melihat apa yang kita lakukan di dunia ini. Sehingga di dalam Al-Qur'anul Karim diceritakan tentang seorang wanita yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir." Sungguh Allah mendengarkan perkataan wanita yang mengeluhkan suaminya kepadamu. Ini kisah Khawlah binti Tha'labah dengan suaminya. Wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadu, mengeluh kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengarkan pembicaraan kalian berdua. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wanita yang mengadu ini. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengarkan dan Maha melihat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Segala puji bagi Allah yang pendengarannya mencakup segala suara-suara yang ada. Laqad ja'atil mujadila ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam tukallimuhu wa ana fi nahiyatil bait ma asma'u ma taquluhu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, telah datang wanita yang mengadukan suaminya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku ketika itu berada di ujung rumah. Ya. Masih dalam ruangan yang sama. Tetapi aku tidak mendengarkan apa yang dia ucapkan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dari 7 lapis langit, dari atas arsy, bisa mendengarkan apa yang di ucapkan oleh wanita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini adalah wajibnya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ya. Karena dalam hadis ini menjelaskan tentang keagungan dan kebesaran serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika seperti itu keadaannya dan kita mengetahui dengan pasti, sudah sepatutnya kita beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Ini pelajaran yang paling terpenting dari hadis-hadis ini dan dari seluruh kitab Tauhid, menjelaskan tentang wajibnya mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dan bahwasannya perbuatan kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar, sebab di dalamnya terkandung peremehan dan perendahan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung dan maha besar. Pelajaran lain yang bisa dipetik dari hadis ini adalah isbatu uluwillahi subhanahu wa ta'ala, penetapan sifat al-ulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang ingin membaca dalil-dalil yang sangat banyak sekali yang menetapkan tentang sifat al-ulu, bacalah kitab Al-Ulu lil-Aliyyil Ghaffar karya al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, dan telah diringkas oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yang beliau beri judul dengan Mukhtasarul Ulu, dan beliau menyebutkan tentang hukum-hukum hadis tersebut, ada yang sahih, ada yang dhaif. Baik. Dan ini keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah, meyakini uluwullah, ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketinggian Allah mencakup dua bentuk ketinggian. Yang pertama uluwus sifah, dan kedua uluwus zat. Yang pertama uluwus sifah, ketinggian sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yakni kesempurnaan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak diingkari oleh semua yang mengaku beragama Islam. Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Dalam surat An-Nahl ayat ke-60 Allah berfirman, orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat memiliki sifat yang buruk, sedangkan Allah memiliki sifat yang tinggi dan Dia maha agung, maha mulia dan maha al-hakim. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang tinggi, yakni sifat yang sangat mulia. Semua tidak mengingkari, semua kaum muslimin tidak mengingkari. Bentuk yang kedua, uluwul zat. Tingginya zat Allah subhanahu wa ta'ala, yakni berada di atas ketinggian. Dan ini jelas ya, dalam dalil-dalil yang sangat banyak sekali, baik Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zat Allah berada di atas ketinggian. Keyakinan ini tidak diyakini semuanya oleh kaum muslimin. Ya. Atau mereka yang mengaku muslim tapi sebenarnya sudah kafir karena mengingkari ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mengingkari bahwa Allah berada di tempat yang tinggi. Mereka itu dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan sebagainya. Ya. Bagaimana bentuk pengingkaran mereka? Di antaranya mereka mengatakan Allah ada di mana-mana. Ya. Allah ada di semua tempat. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala menurut mereka bukan pada ketinggian, ya, sebab semua tempat itu mencakup tempat yang rendah. Ya. Ini jelas bertentangan dengan dalil dan bertentangan dengan akal yang sehat. Kalau Allah ada di mana-mana, berarti Allah itu menjadi banyak dan juga ada di tempat maksiat. Wal'iyadu billah. Ya. Ini pemahaman yang jelas menyimpang. Adapun maksudnya Allah di mana-mana atau Allah lebih dekat kepada kita, itu bukan zat Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi ilmu dan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala, itu maksudnya. Ya. Cuman mereka mau mendukung akidah sufiyah, ya, yang berpemahaman bahwa Allah bisa menyatu dengan makhluk, maka mereka kemudian menafsirkan Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di mana-mana. Ini pengingkaran terhadap uluwullah. Ya, tingginya keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Atau sebaliknya, mereka mengatakan Allah tidak ada di mana-mana. Ini juga termasuk bentuk kekafiran. Berarti Allah tidak ada. Kata mereka, Allah menciptakan ruang dan waktu, tapi Allah tidak bertempat pada ruang dan waktu. Macam-macam ya, ucapan mereka. Allah tidak di atas, tidak di bawah, Allah tidak di kiri, tidak di kanan. Dan seterusnya. Allah tidak di timur, tidak di barat, tidak di utara, tidak di selatan. Macam-macam ucapan mereka. Yang intinya mengatakan Allah tidak ada. Itu intinya yang mereka inginkan. Allah tidak ada sama sekali. Dan mereka menganggap itu justru mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang uluwul zat, ya. Zat Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya, di atas langit yang ketujuh. Dan ini merupakan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya, ijma'. Demikian pula tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang empat, dan ulama ahlus sunnah wal jamaah seluruhnya sampai hari kiamat. Al-imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, wa anna allaha ala arshihi fi sama'ihi. Dan bahwasanya Allah di atas arshnya di langitnya. Al-imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa yang mengatakan Allah tidak di langit dan tidak di bumi, saya tidak tahu Allah ada di mana, maka dia kafir. Seluruh ulama bersepakat, ya, akan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya, di atas langit-Nya. Ya. Dengan dalil-dalil yang sangat banyak sekali dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Di dalam hadis ini juga, mungkin ini yang terakhir, terdapat pelajaran yang sangat besar, yaitu isbatu ilmi Allah Subhanahu wa taala al-muhit bi kulli syai'in. Penetapan ilmu Allah Subhanahu wa taala, sifat ilmu bagi Allah yang meliputi segala sesuatu, ma'uluwihi fawqa makhluqatihi, bersama dengan ketinggiannya di atas seluruh makhluknya. Namun ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu mendengarkan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini dan mengetahui, walaupun Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit yang ketujuh yang sangat jauh jaraknya dari makhluknya. Kesimpulannya, bab ini dengan seluruh dalil-dalilnya menjelaskan tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan membantah kaum musyrikin yang melakukan kesyirikan, sebab di dalam perbuatan kesyirikan itu terkandung peremehan dan perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqo qadrih." Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Alhamdulillah, dengan ini berakhir kajian kitab Tauhid. Semoga bisa bermanfaat bagi kaum muslimin yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk bisa melanjutkan pada kitab-kitab yang lain, ya, dan mengambil manfaat dari karya-karya para ulama yang menjelaskan tentang akidah ahlus sunnah wal jamaah. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, demikian tadi apa yang penjelasan terakhir dalam bab ini. Alhamdulillah sudah dilalui, dan mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Ustaz Abu Abdul Sufyan benar-benar bisa dipahami dengan baik dan juga bisa semakin menambahkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. bagi yang ingin bertanya silakan kirimkan saja pertanyaannya melalui SMS melalui nomor 08 53 53 02 03 04. Jadi ini adalah nomor resmi Radio Dakwah Salafiyah dan insya Allah tidak akan diganti lagi. Mudah-mudahan ini nomor tetap untuk acara, baik acara kuliah subuh maupun acara kesehatan nantinya. Yani silakan ditulis 08 53 53 02 03 04. Mungkin ini yang bisa diumumkan dan kami persilakan kepada Ustaz Abu Abdul Sufyan untuk menjelaskan pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan yang terakhir kemarin, ketika suami masih hidup, kami pernah mewakafkan sebuah masjid. Saat ini di masjid tersebut telah melakukan banyak kebid'ahan. Padahal saya sudah berusaha semampu saya memberitahukan kepada pengurus masjid tentang bid'ah-bid'ah yang terlarang dalam agama. Namun mereka tidak mau menerimanya dan mengatakan ini bid'ah hasanah, dan mereka menuduh saya sebagai musuh dalam selimut. Apakah saya dan suami saya yang telah meninggal dunia ikut berdosa dengan bid'ah-bid'ah yang mereka kerjakan? Mohon nasihat Ustaz akan hal ini. Terima kasih. Kemarin telah kita jawab bahwasannya kewajiban kita hanyalah menasihati, hanya menyampaikan. Kalau mereka terima, alhamdulillah. Kalau mereka tidak terima, maka kita telah melaksanakan kewajiban kita dan mudah-mudahan kita terlepas dari dosa insyaallah ta'ala. Apabila mereka berbuat dosa, maka mereka yang menanggung sendiri. Hanya saja yang ingin anda tambahkan, alasan mereka mengatakan bid'ah yang mereka lakukan adalah bid'ah hasanah, itu adalah alasan yang batil. Sebagaimana telah sering kita jelaskan bahwasannya Nabi SAW bersabda, kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu sesat. Jadi sangat lancang seseorang apabila mau menantang perkataan Nabi SAW dengan mengatakan ada juga bid'ah yang baik, bid'ah yang hasanah. Padahal jelas Nabi SAW bersabda, kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu sesat. Iya. Maka ini adalah alasan yang batil. Ya. Adapun tuduhan-tuduhan mereka seperti musuh dalam selimut dan yang lainnya, itu merupakan bagian dari resiko di dalam dakwah yang kita bersabar di dalam menghadapi tuduhan-tuduhan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu apa yang kita inginkan. Apakah mau berbuat perubahan kebaikan? Apakah mau berbuat kebaikan atau mau merusak kaum muslimin? Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu ya dibanding mereka. Yang penting kita ikhlaskan niat di dalam menasihati mereka. Taib. ASS, ku mau nanya. Assalamualaikum ya. Taib, bagusnya ini jangan disingkat ya, seperti sudah sering kita sebutkan ya, karena maknanya jadi beda. Ya. Saya lihat di kamus bahasa Inggris ASS itu artinya apa? Kalau kuburan yang ditembok apa maknanya? Ya ini dibangun. Dibangun di semen ya. Entahlah dilarang. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayujassas al-qabr wa ayubna alaih. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengapur kuburan dan dibangun di atasnya. Baik. Maaf Ustaz, saya mau tanya. Apakah boleh kita memakai krim pemutih wajah? Tidak ada larangan dalam syariat. Kalau dalam masalah duniawi, sepanjang tidak ada larangan, silahkan dipakai. Kalau dalam masalah agama, sebaliknya. Kalau tidak ada perintah, jangan dilakukan. Baik. Apa hukum menyusui untuk orang dewasa? Ini sudah pernah kita bahas ya, secara panjang lebar. Yang rajih, kalau keadaannya seperti keadaan yang menimpa Salim, Maula, Abi Hudzaifah, itu tidak mengapa insyaallah ta'ala. Ya, seperti dalam riwayat Muslim, diceritakan bahwa Salim ini budak mereka yang dari kecil. Dari kecil bersama mereka, bersama suami istri, Abu Hudzaifah dan istrinya. dari kecil hidup bersama mereka, tapi kemudian dia dibebaskan, ya. Dibebaskan, lalu ketika dia dewasa, Abu Hudzaifah tidak senang, ya. Salim ini bebas keluar masuk seperti dulu di rumah mereka, ya. Karena cemburu, ini sifat para sahabat, cemburu, ya. Dengan istrinya, maka istrinya ini pun datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya bernama Sahla binti Suhail, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan permasalahan ini. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, susuilah dia, ya. Susuilah dia untuk dijadikan mahram, ya. Karena yuhramu minar radha'a ma yuhramu minan nasab. Kalau orang yang menyusui, ya, atau disebabkan persusuan adalah penyebab diharamkan hubungan-hubungan, ya, yang menyebabkan mahram sebagaimana dari hubungan nasab. Maka suruh disusui dia supaya jadi mahram walaupun dia sudah dewasa, ya. Tetapi caranya itu disebutkan para ulama, ya, bukan langsung, ya, ya, tapi di macam ditaruh di gelas, ya, baru kemudian disuruh minum. Ya. Ini dalam kondisi seperti ini maka boleh, ya, maka boleh insyaallah taala. Ya. Tapi kalau anaknya orang tidak pernah tinggal bersama kita, lalu tiba-tiba dewasa mau tinggal bersama kita, lalu kita susui, ya, ini tidak boleh. Ya. Jadi ini dari kecil dia tinggal bersama Abu Hudzaifah dan istrinya radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahumullahu taala. Apakah benar berdosa bila di dalam masjid membicarakan duniawi? Ya, minimalnya hal itu tercelah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang Badui yang kencing di masjid, "Inna hadhihi al-masajid la taslu li syai'in min hadzal baul wal qadr." Sesungguhnya Nabi dakhil. Hah? Oh. Itu HP kayaknya itu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya masjid-masjid ini tidak boleh, ya, dipakai kencing atau membuang kotoran apapun. Innama hiya li dzikrillah wassalati wa qira'atil Qur'an. Masjid-masjid itu dibangun untuk zikir kepada Allah, untuk salat dan membaca Al-Qur'anul Karim. Ini tujuan masjid dibangun. Ini tercela kalau berbicara masalah dunia di masjid. Baik. Apakah orang mati ruhnya tidak ikut mati? Ruhnya hanya berpindah alam, ya, tidak ikut mati. Maka ketika jasad seseorang sudah dimasukkan ke dalam kubur, itu ruhnya dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi untuk ditanya, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu. Ya. Jadi tidak mati, hanya berpindah alam. Pak Ustadz, aku mau nanya. Kenapa dari dulu berdoa belum juga dikabulkan? Banyak sebab, ya, yang mungkin menjadi penghalang doa kita dikabulkan. Di antaranya terburu-buru. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ismin." Doa seorang hamba itu selalu dijawab oleh Allah selama dia tidak berdoa dengan suatu dosa. Aw qati'ati rahmin, atau untuk memutus silaturahmi. Ma lam yasta'jil, sepanjang dia tidak buru-buru. Qila ya Rasulullah, mal isti'jal? Lalu ditanya, ya Rasulullah, bagaimana bentuk terburu-buru itu? Beliau menjawab, qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li wa yastahsiru 'inda dhalika wa yad'u ad-du'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk terburu-buru itu orang yang mengatakan, saya sudah berdoa. Saya sudah berdoa berulang-ulang tapi belum juga dijawab. Belum juga dikabulkan. Lalu ia jenuh, dia bosan berdoa dan dia tidak lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab tidak dikabulkannya doa. Demikian pula kurang yakin dan hati yang lalai. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'a'a min qalbin ghafilin lahin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Sesungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai lagi main-main." Demikian pula perbuatan-perbuatan maksiat. Ini menghalangi doa. Seperti disebutkan, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safara asy'atha aghbara." Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya acak-acakan dan penuh debu. Penampilannya terhina sebenarnya. Ini sebab terkabulnya doa. Penampilan yang tidak menunjukkan kesombongan. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yamuddu yadayhi." Dia menengadahkan tangannya ila sama, ke langit. "Ya Rabbi, ya Rabbi." Dia berdoa, "Wahai Rabb, wahai Rabb." Tetapi "Wa mat'amuhu haramun." Makanannya haram. "Wa mashrabuhu haramun." Minumannya haram. "Wa malbasuhu haramun." Dan pakaiannya haram. "Wa gudiya bil haram." Dan dia tumbuh dari yang haram. "Fa anna yustajabu lidhalik." Bagaimana bisa doanya terkabul? Makan-makan yang haram, minum yang haram, pakaian yang haram, daging-dagingnya tumbuh dari barang-barang yang haram. Ini penghalang-penghalang terkabulnya doa, dan kita koreksi diri kita. Dan di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Barangkali kalau dikabulkan doa tersebut, justru malah membawa keburukan untuk kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkannya. Jadi harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. "Assalamualaikum Kiai. Saya mau tanya, apakah sedekah yang dititipkan kepada orang lain, misalnya bersedekah buat janda tua yang dititipkan kepada anaknya untuk ibunya, termasuk riya? Terima kasih dari hamba Allah di Banjarsari." Riya itu adalah seorang yang beramal tujuannya untuk dipertontonkan kepada manusia agar dia dipuji. Ini riya. Jadi kalau cuma sekedar dititipkan, tapi kita tidak bertujuan agar orang itu memuji kita, tidak mengapa insyaallah ta'ala. "Maaf Ustaz, pernah saya ditugaskan guru untuk berpuasa sunat 4 hari 4 malam tanpa berbuka. Dan nyata pernah dulu dicoba, saya kebal golok. Dari mana keampuan tersebut? Apa itu syirik?" Keampuan tersebut dari syaitan. Dan kenapa syaitan membantu? Karena telah melakukan kebid'ahan, yaitu puasa sunnah 4 hari 4 malam tanpa berbuka, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga syaitan bantu. Syaitan membantu. Golok yang dipukulkan kepada orang yang melakukan ini itu diberi perisai oleh syaitan, sehingga tidak mempan dibacok. Coba ucapkan bismillah, lalu ditusuk dengan apa istilahnya, jarum, insyaallah langsung berteriak kesakitan. Jadi kenapa syaitan membantu? Karena amalan ini bid'ah, dan juga amalan ibadah ini diniatkan untuk mendapatkan hal-hal yang seperti ini. Kesaktian, ilmu kebal, ilmu kanuragan, seperti ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sudah salah dalam niat. Amalan-amalan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk meraih ilmu kesaktian. Dan andaikan ini bagus, ini baik, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu yang lebih hebat ilmu kebalnya atau tenaga dalamnya. Tapi kenyataannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berperang dalam keadaan menggunakan baju besi. Dan mereka terluka. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud berdarah kepalanya dan patah giginya. Beliau tidak memiliki ilmu kebal. Khalid bin Walid, ya, yang dikenal dengan Saifullah, ya, pedang Allah yang sangat ditakuti oleh orang-orang kafir, ketika beliau meninggal, di tubuhnya terdapat lebih dari 80 luka selama peperangan. Semuanya di bagian depan, tidak ada bagian belakang. Artinya tidak pernah beliau lari. Ya. Ini subhanallah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu mereka bisa menundukkan semua kekuatan orang-orang kafir. Kalau sekarang banyak orang punya tenaga dalam, tapi tidak bisa melawan Yahudi. Ya. Tidak bisa melawan orang-orang kafir yang menyerang negeri-negeri kaum muslimin. Baik. Ini jelas merupakan kebatilan. Bagaimana kalau laki-laki hujan pakai payung? Apa tidak menyerupai wanita? Menyerupai wanita itu dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi wanita. Kalau bukan kekhususan bagi wanita, maka tidak mengapa. Bismillah, tidur siang yang sunnah sekitar jam berapa? Lamanya berapa menit? Tengah hari, yang disunahkan tengah hari, ba'da zuhur. Atau mendekati zuhur. Ya. Yang di sebelum sholat zuhur. Dan yang disunahkan itu tidak harus tidur. Ya. Al-muhim beristirahat. Ya. Yang penting beristirahat. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau memerintahkan untuk tidur siang menjelang zuhur, ini untuk istirahat, persiapan salat zuhur atau setelahnya, kecuali hari Jumat, maka yang disunahkan setelah salat Jumat, bukan sebelumnya. Berapa lamanya? Ya, tidak ada ketentuan dalam syariat. Kalau sudah merasa cukup, ya, beristirahat, cukup. Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Ustadz dan kepada semua jamaah rahimakumullah, saya Irsunardi Bangun Reja Cilacap yang sedang mencari kebenaran yang sejati. Adapun hal yang mendasari karena Allah, karena sesungguhnya tak ada seorang pun yang mau menerima kecuali hal yang sejati. Dengan jelas, bahwa kehidupan ini adalah mardhatillah. Sekarang saya tanyakan, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ibadah istighatsah? Bagaimana cara yang benar? Terima kasih. Istighatsah ada dalam Al-Qur'an, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ya. Ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, maka Dia menjawab istighatsah kalian, ya. Istighatsah itu artinya talabul ghaus, ya, minta pertolongan kepada Allah. Indah syiddah, ya, atau indal bala, ketika menghadapi suatu musibah, ketika menghadapi suatu bala, ini artinya istighatsah. Bagaimana caranya? Sama dengan doa. Istighatsah itu hakikatnya doa, ya. Dan termasuk kebid'ahan, ya, mereka yang melakukan istighatsah secara bersama-sama, berdoa berjamaah, ya. Istighatsah berjamaah ini termasuk bid'ah, tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan istighatsah itu kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ya. Seperti disebutkan dalam hadis, sebagian sahabat dulu ada yang mengatakan, "Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dalam riwayat Tabrani, "Ayolah kita beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu beliau bersabda, "Innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah." Ya. Tidak boleh beristighatsah denganku, tetapi beristighatsah itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi istighatsah itu sama dengan doa. Namun secara khusus, doa ketika ditimpa musibah, ini yang diistilahkan dengan istighatsah. Ya. Baik. Apakah sifat rahim diberikan Allah kelak di akhirat? Ada riwayat, ya, bahwa rahman, rahmanul dunya, warrahim, rahimul akhirah. Ya. Karena tidak tahu kesahihannya, hanya saja yang benar dalam masalah ini, makna Ar-Rahman Zul Rahmatil Wasi'ah dan Ar-Rahim Zul Rahmatil Wasilah, seperti yang dijelaskan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Rahman itu maknanya adalah pemilik rahmat yang luas, sedangkan Ar-Rahim pemilik rahmat yang selalu mencurahkan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki. Taib. Assalamualaikum. Salam. Kami tiap hari selalu setia dengerin radio ini. Emang tempat siarannya di mana? Tempat siarannya di pondok, ya. Pondok An-Nur Al-Athari. Alamat lengkapnya nanti diumumkan. Mau tanya, kapan mulai belajar para aba? Mohon diinformasikan lewat radio. Insyaallah ta'ala akan diinformasikan oleh penyiar kita yang tercinta. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.